India. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm in a party. Coffee's free. Ya, Mitra Bisnis, Pasar Farm Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika Farm Jogja, apa kabar Anda? Hari Rabu ini seperti janji Bang Kavi minggu lalu, kita mau ketemu bareng. Terutama nih udah mau dekat dengan Imlek. Nah, bagi Anda para pengusaha, terutama yang tetap mengikuti bagaimana menyambut tahun baru Imlek ini atau Chinese New Year ini. Nah, kita mau bahas sekarang nih bagaimana peluangnya di tahun Naga Air 2012 ini. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Sudah siap, abis-abisan kita mau ngomongin Naga Air ya? Enggak, mau abis-abisan, ngapain abis-abisan? Oh, enggak boleh ya? Harus disisain tetap. Oke, kira-kira apa yang mau dibahas untuk di awal dulu nih Bang Kavi? Ya, jadi kita orang seringkali merasa tidak percaya, ah masa tukang ramal ini bukan tukang ramal, karena saya tidak bisa meramal, hanya bisa menghitung. Oke. Jadi hari ini kita akan melihat perhitungan peluang bisnis 2012 di tahun Naga Air. Dengan kata lain, Hong Shui. Fungsinya, berdasarkan fungsinya. Oke. Jadi apa dulu yang mau kita kupas di awal? Jadi begini, pertama-tama Anda harus mengerti dulu show ya, di apa, di penanggalan Chinese itu show itu ada 12 dan naga adalah hewan nomor 5. Oke. Okay. Nah, yang sangat menarik ya bahwa tahun naga ini biasanya dianggap sebagai tahun yang sangat istimewa. Ya. Okay. Kenapa? Makanya, padahal dia tahun kelima. Bukan, show kelima, hewan ekor nomor 5. Oh iya. Tapi naga ini sejak zaman dahulu kala dijadikan sebagai simbol kekuasaan. Jadi kalau Anda lihat kaisar di China zaman dahulu ya, itu simbol-simbolnya ya, di Tiongkok itu simbol-simbolnya adalah semua naga. Jadi kalau kita lihat mulai dari baju kebesaran raja, singgasananya, semua selalu ada ilustrasi itu naga. Matuknya ya, yeah. Semuanya naga. Nah, jadi naga ini adalah sebenarnya sangat interesting karena ini adalah hewan imajinatif. Walaupun hewan ini adalah hewan imajinatif ya, dia tidak ada gitu. Tapi naga ini kan dikenal hampir di semua budaya gitu. Jadi di Eropa misalnya ada dragon gitu loh, ada naga walaupun bentuknya berbeda. Di China itu juga berbeda, di Tiongkok itu juga dragonnya juga sangat berbeda, warnanya berbeda, bentuknya sangat berbeda. Kalau di China, di Tiongkok naganya tidak ada sayapnya, tapi di Eropa naganya ada sayapnya. Bersayap, iya ya, betul. Dan jangan lupa juga, apa? Di Indonesia juga kita mengenal naga. Jadi naga, jadi makanya saya bikin pameran besok tanggal 22 naga Jawi. Ada juga naganya Bang? Ada, jadi di Jawa itu juga memiliki versi naga tersendiri gitu loh. Nah ini kan unik gitu loh ya, jadi hewannya hewan imajinatif tapi ternyata di itu beneran imajinatif Bang, bukan karena di Tiongkok sana dulu ada dewa naga. Kagak deh. Dewa enak aja. Keren, ada dewa. Kagak deh. Yang jaga laut. Orang-orang. Di Sun Goku. Itu cuma cerita-cerita aja, tapi tidak ada, itu hewan imajinatif. Tapi itu di barat ada, di timur ada gitu. Jadi ini interesting gitu loh. Jadi ini dan karena imajinatif dan tidak ada ininya, maka dianggap sebagai salah satu lambang yang sangat auspicious, lambang yang sangat keberuntungan. Dan biasanya buat orang-orang Asia itu ada kepercayaan kalau punya anak di tahun naga gitu ya, itu waduh. Yang beruntung anaknya apa babynya? Babynya atau orang tuanya sih sebenarnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi makanya Anda bisa lihat betapa banyaknya penggede-penggede anaknya itu menikah di tahun lalu atau di awal tahun ini supaya berburu bayi naga. Dan biasanya tahun 2000 di tahun naga ini, itu kelahiran bayi akan sangat bagus ya, sangat banyak. Dan makanya pabrik-pabrik susu ya, wah happy. Minimal tahun 2012 dan tahun 2013 itu akan ada pertumbuhan konsumsi susu yang sangat banyak. Wah, ada efeknya nggak, Mbak? Bang, lahir di naga kepala, naga badan, sama naga ekor. Ada keberuntungannya berkurang nggak kira-kira kalau nanti lahirnya masih tahun depan gitu? Iya, tapi kan enggak. 2013 Januari gitu sebelum masuk Imlek. Iya, tapi kan biasanya orang juga menghitung bukan hanya sionya saja, tapi juga zodiak. Jadi misalnya naganya adalah naga Scorpio atau naganya naga Capricorn, nah itu dianggap punya karakteristik dan ini yang berbeda-beda. Oh, paling bagus apa zodiaknya, Bang, kalau naga? Ya nggak bisa di. Nanti langsung pada sesar lagi. Belum saatnya lahir, mana gue masih Scorpio nih, gitu. Gara-gara Bang Kapi ngomong. Nah, terus udah gitu kan yang menarik adalah yang menarik adalah banyak sekali orang-orang beken itu yang bersio naga. Jadi misalnya stop, misalnya siapa aja orang-orang beken bersio naga ya, nanti kita akan lanjutkan kembali bersama Bang Kavi Kurnia. Jangan lupa yang mau SMS di 0816-924-924, kita masih akan berikan hadiah untuk Anda. Dan juga boleh telepon di 633-9160 ya, bagaimana peluang bisnis di tahun naga air ini bersama Bang Kavi Kurnia, akan kita bahas sesaat lagi.